Apakah kau rasa ku telah berubah tak sehangat dahulu? Mengaku pintakan hatiku kini tak sedikit pun tersisa untuk dirimu. Maaf kulakukan ini kepadamu, karena kau sudah sakiti aku. Cinta ini bukan milikmu, cinta ini milik dirinya. Meskipun kau curi, meskipun kau rampas, cinta ini tetap miliknya. Untuk dirimu, maaf kulakukan ini kepadamu, karena kau sudah sakiti aku.